Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa lahu wa barakatuh illa billahi wa ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala wa lakafu aydan min hurufil hafzi taqulu fulanun kal bahri karaman. Ya, karaman yang tamiz. Fulan seperti lautan yang di dalam kemurahannya. Derma-derma. Kalbahri nakulu al-bahr ismun. Fihi min alamatil asma. Satu alamat. Al-bahr adalah isim. Padanya ada tanda isim. Tiga tanda. Al-kaf. Wal-adifalam wal-khafat. قال اسم ثيبين رحمه الله تعالى لو قال قائل فلان كالبحر لو قال قائل فلان كالبحر برفع خطأ. Kalau ada orang membaca berkata fulan kalbahru dengan membaca rafa ra, dia salah. Lian al-kaf harfu hafdin. Kena kaf pada harfu hafd. Yajibu an yahfaza ma ba'dah. Wajib menghafatkan apa yang setelahnya. Aqal, atau ada orang berkata fulanun kalbahra dengan bin nasbi. Khata'a. Yajibu salah. Walakin yakulu fulanun kalbahri karaman bil bahri. Ambil jari. Fulanun dua ismun. Fihi min alamat, disitu tanda isim yaitu tanwin. Wa karaman juga ismun. Fihi min alamat tanwin. Min alamat yang tanwinu. Qala rahimahullah wa ta'ala wa malakaf at-tasbih. Ya, menyerupakan penyerupaan, kemiripan. Qala wallamu aydan min hurufil hafdi. Lam juga termasuk tanda huruf di antara huruf-huruf hafad. Idza dakhalat ala ismin hafadathu. Jika dia masuk ke isim maka menghafadnya. Wala tadkhulu ila ala al-asma. Dan lamul jar tidak masuk juga kepada isim. Lamul jar. Adapun yang masuk ke fi'il, lamul ta'lil, lamul amr dan yang lainnya. Adapun yang masuk ke isim, lam khafad, minhurufil khafad. Yang kata beliau rahimahullahu ta'ala, wala tadkhulu illa ala asma, yani lam yang merupakan huruf khafad. Adapun yang masuk ke fi'il, lam yang lain, lamul amr, lihajlis, lihajlis, ya, talam ta'lil, liya'budun. Qala Allah ta'ala, wa innahu lihubbil khairi lashadid. Lihubbi, hub ismun. Wa fihi bin alamat ismi, disitatan isim, yaitu al-khafad, hubbi, wa duhul, harfil hafr yani lam. Al khairi ismun li hubbil khairi wa fihi min alamat ismi alamatan al khairi yaitu al khafd dari jar wa duhul alif wa lam al khair. La syadidun ismun wa fihi min alamat ismi atanwin syadidun. Nah, qala walakin allamu huna litaukidi walaysat harfa jarrin. Tetapi lam pada la syadid itu adalah lamu taukid. Ya, bukan lam

Yang ketiga adalah ta. Qala Allah Ta'ala wa tallahi la'akidanna asnamakum. Qala Allah, apa jalan Allah? Ismun. Dan fihi min alamat ismi. Di situ ada isim, duhulu harfil qasam alai. Yang pertama wal alif wal lam. Yang kedua wal khafat. Qala Sumuthaymin rahimahullahu ta'ala, idha adhafna huruf al qasami al-thalathati ila huruf al khafd tis'ah. Jika kita gabungkan huruf qasam yang tiga dengan huruf khafd yang sembilan, saral jami'u isnai asyara harfan. Maka jadilah total semuanya 12. Iya, kulluha takhfadu, semua 12-12-nya menghafadkan isim. Alba zakarah mu'alif rahimahullah fi hurufil khafdi wa fi hurufil qasam. Ba, al-mu'alif Ibn Majrum rahimahullah menyebutkan ada ba yang merupakan huruf khafd bukan huruf qasam, dan ada ba yang ada pada huruf qasam. Fahya idhan takunu mushtarakatan baina hurufil khafdi wa hurufil qasam. Jika demikian berarti ba itu mushtarakah. Iya, kedua ada pada dua-duanya. Dia ada juga pada huruf khafd sebagai huruf khafd dan juga huruf qasam. Intaha al-kalam an ismi, kata beliau rahimahullah, selesai pembahasan masalah isim. Wasara al-ismu yu'rafu bi arba'i alamatin, jadilah isim diketahui dengan empat tanda, al-khafdu wa tanwinu wa dulul alif wa lam wa hurufu al-khafd. Isim diketahui dengan empat tanda, khafd, tanwin, dulul alif wa lam wa hurufu al-khafd. Ya'ani anna kulla kalimatin tajidu fiha wahidatan min hadhihi al-alamat wa ismun. Yani semua kata yang kamu dapati pada kata tersebut satu di tanda-tanda ini, maka dia isim. Warubbama yajtami'u fi alamatan, dan bisa jadi terkumpul pada kata tersebut dua tanda. Warubbama yajtami'u fiha salasu alamat, dan bisa jadi berkumpul padanya tiga tanda. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa la yajtami'u fiha arba'u kalam alamatin, dan tidak akan berkumpul padanya empat tanda. Tidak akan mungkin empat-empatnya berkumpul dalam satu kata. Kenapa? Liyana tanwina wa la alif wa lam la yajtami'an. Karena tanwin dan alif dan lam itu tidak akan mungkin bertemu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus dua lagi kita sebutin kemarin. Yang pertama disebutkan oleh Sahih Muntabima al-isnad ilaih, dan yang kedua yang disebutkan oleh Ibn Majrum al-Fiyah juga al-munada. Ya, dia di dua huruf nida. Allahu a'lam bishawab.